jazakallah khair atas tambahannya, ta'liknya, masya Allah. Begitu ikhwan ya, tadi bapak yang bertanya seperti itu aja pak ya, jangan nalarkan, stop. Kalau memang terus bicara udah stop, cari pembicaraan lain ya, nggak boleh diteruskan kalau sudah terkiaskan ini, karena itu bisa dari syaitan ya, dari syaitan. Allah taala alam. Cukup sampai sini, udah jam segini ya pak ya. Jazakumullah khairan ahsanul jaza, barakallahu fi ulumikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.